Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek baca kitab bersama kitab Al-Qa'idul Arba karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca pada kaidah yang ketiga yang beliau sampaikan, dan kita akan masih membaca kaidah yang ketiga, yaitu mulai dari perkataan beliau wa dalilu sholihina, yaitu dalil tentang orang-orang soleh, ya, wa dalilu sholihina, dalil tentang orang-orang soleh. Maksudnya sebagian orang ada yang beribadah kepada orang yang soleh. Kita perhatikan di sini as-solihina ini adalah bentuk jamak muzakkar salim, ya, apa namanya, jamak muzakkar salim. Wa dalilu sholihina qauluhu ta'ala ulaika, mereka itulah alladzina yad'una, yang mereka seru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka itu mencari kepada Rabb mereka wasilah. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang lebih dekat, ya, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut akan azabnya. Wa dalilul asjari wal ahjari, adapun dalil tentang ada sebagian orang yang beribadah kepada asjar, ya, pohon-pohon, wal ahjar, dan batu-batu. Qaluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza, bagaimanakah pendapat kalian mengenai lata dan uzza, wa manata thalithatal ukhra, dan manat itu sesembahan yang ketiga yang rendah atau hina. Wa hadithu abi waqidin alaythi, demikian juga hadis dari sahabat Abu Waqid alaythi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar itu bersama nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin, menuju Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin, dan kami ketika itu masih baru keluar dari kekafiran, yaitu baru masuk Islam. Walil musyrikina, dan bagi orang-orang musyrik itu memiliki sidratun, sebuah pohon, yakufuna indaha, yang mereka itu beriktikaf, yaitu berdiam di sisinya untuk mencari berkah. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pada pohon itu senjata-senjata. Yuqalu laha dhatu anwatin, yang pohon itu disebut dengan dhatu anwat. Wa mararna bisidrotin, kami pun melewati pohon itu, ya, bisidrotin, dengan melalui pohon itu. Fakulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'allana, buatkanlah untuk kami zatu anwatin, ya, zatu anwat, kama lahum zatu anwatin, sebagaimana mereka memiliki zatu anwat, ya, al-hadith, ya. Demikian yang kita baca pada kesempatan ini, ya. Intinya dari praktik baca kitab ini kita akan mendapatkan, ya, faedah, yaitu berupa pertambahan kosakata, ya, apa yang kita baca kemudian kita ketahui artinya. Demikian juga kita bisa membedakan mana yang termasuk isim, ya, dan mana yang termasuk fi'il, ada mana yang huruf, ya. Ini juga perlu untuk kita latih agar kita bisa membedakan mana itu isim, ya, atau kata benda, mana yang fi'il, mana kata kerja, dan mana huruf atau kata sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.